ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزنا الله وإياكم من النار. Jamaah sekalian, masih melanjutkan di antara wasail sarana upaya meraih kehidupan yang bahagia, masih pada poin yang pertama, yaitu al-iman wal amalus salih, berupa iman, iman yang benar, dan juga adalah amal soleh. Sebagai dalil surat An-Nahl 97. Lalu Syekh merinci bahwa orang yang beriman dan beramal soleh, di samping akan memperoleh adanya ketenangan hati, rezeki yang halal, pada halaman 9, mereka juga yatalaqaun al-makarih. Mereka juga kadang mendapatkan perkara yang tidak disukai. Wal-madar, juga perkara yang kadang membahayakan pada dirinya, keluarganya. Wal-ham, juga muncul kecemasan. Wal-ghom, juga kegelisahan. Bil-muqawamati lima yumkinuhum muqawamatuh. Maka semua itu dihadapi dengan perkara yang memungkinkan muqawamatuhu untuk dihadapi dengannya. Juga perkara yang dihadapi tadi terus dilawan dengan melakukan takhfif mayumkinuhu takhfifuh, meringankan perkara yang bisa untuk meringankan. Kadang ditimpa sesuatu yang tidak disuka, sampai Nabi SAW uziya, disakiti, ketika beliau dikatakan i'dil, berlaku adil kamu Muhammad. Faqad uziya Musa akbar min hadza. Nabi Musa disakiti dengan perkara yang lebih besar dari ini. Fasabara, sabar. Demikian seorang mukmin. Wasabar jamil, juga dihadapi segala yang menimpa dari hal yang tidak disenangi, disukai tadi. Bil sabar al-jamil, sabar yang baik. Adalah Nabi Yusuf dipisahkan oleh saudaranya sendiri dari bapaknya, dan bapaknya pun menangis, terus menangis sampai mata beliau tidak bisa melihat, kesedihan yang mendalam. Wallahul musta'an, fasabrun jamil. Hanya Allah tempat untuk seorang meminta pertolongan fasabrun jamil, sabar yang baik. Hanya mengaduhkan musibahnya kepada Allah, wallahul musta'an. Alamatasifun. Jadi orang yang soleh ditimpa perkara semua tadi, dihadapi dengan sabrun jamil, itu menjadi tenang. Musibah yang besar menjadi tenang. Lahum indahu bud lima laisa lahum anhu bud, yang mana itu perkara yang mesti harus dihadapi dengan kesabaran. Wa bidzalik yahsul lahum min asaril makarih min al muqawamati nafi'ah. Oleh karena itulah dihasilkan oleh mereka pengaruh dari perkara yang tidak disukai tadi, dihadapi dengan perkara yang nafi'ah, bermanfaat. Sabar, na'am, berdoa, mengambil pelajaran dari kisah orang-orang saleh. Wattajarib wal quwwah, dicoba dan terus dihadapi dengan segala kekuatan. Di antaranya ialah wa minas sabr, sabar. Wahtisabi al-ajr was-sawabi umuran 'azimah. Sabar menghadap pahala, ihtisabul ajr, mengharap pahala, was-sawab dan balasan dari Allah, umuran 'azimah. Ini perkara yang besar. Musibah sebesar apapun akan terasa ringan ketika yang diharapkan dari musibah itu ialah ajr, pahala besar. Adalah Atha ibn Abi Rabah menceritakan, ala dullukum ala imra'ah sauda, maka aku tunjukkan seorang wanita yang dia itu termasuk ahlul jannah. Maka disebutkan ini wanita atat Nabi, datang dulu ke Nabi SAW lalu mengaduhkan sakitnya. Inni atasarra', ya Rasul, sesungguhnya saya ditimpa penyakit sira'. Penyakit ini kalau kambuh menjadikan orang tersebut tidak sadar. Maka fad'ullah li, berdoalah anda kepada Allah untuk saya. Maka beliau menawarkan, in syi'ti da'udullah ayu'afik. Kalau anda mau, saya akan berdoa kepada Allah, Allah beri sembuhan kepadamu. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Tapi kalau kamu mau bersabar, walakil jannah, balasannya sorga. Apa jawaban wanita ini? Milih didoakan atau milih sorga? Memilih yang menenangkan. Bal asbir. Kalau begitu saya milih sabar. Bal asbir, saya akan sabar saja ya Rasulullah. Walakini atakasyaf. Tetapi wahai Rasul SAW, ketika saya kambuh, atakasyaf, auratnya terbuka di luar kesadaran, muka tangannya kemana sana kemari membuka auratnya karena tidak sadar. Atakasyaf, terbuka aurat. Fad'ullaha li alla atakasyaf. Saya mohon kalau begitu anda berdoa kepada Allah agar kalau saya kambuh tidak terbuka auratnya. Fada'alaha. Kata Atha, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, fada'alaha. Nabi pun mendoakan kepada wanita ini agar kalau lagi kambuh jangan sampai terbuka auratnya, tetap tertutup. Ini adalah orang-orang yang tenang hidupnya, memilih surga dengan sabar. Ini akan jadi tenang, damai hidupnya. Barakallahu fikum. Dan kata Syekh, perkara sabar mengharap pahala perkara yang besar. Tadmahilu mahal magarih, yang akan menyedikitkan al-magarih, hal-hal yang tidak menyenangkan bagi seorang, meringankan, menyedikitkan, mendangkalkan perasaan. Iya. Bukan hanya itu, watahilu mahalahal masar, menduduki posisi orang yang senang. Orang lain melihat susah, tapi kita rasanya tenang. Sampai Nabi tidur di lantai pasir, tikar membekas di pipinya, bukan di kasur, di atas pasir. Umar menangis. Mereka para raja hidupnya mewah, Anda orang yang dicintai Allah seperti ini. Orang lain menangis, tapi dia sendiri senang. Demikianlah Rasulullah SAW. Awal amalu thayyibah, dan punya amal, angan-angan, keinginan yang baik. Wa tama' fi fadlillahi wa sawabih, dan tama' punya keinginan besar tentang keutamaan Allah dan pahalanya. Kama abbaro Nabi SAW, sebagaimana telah disebutkan, diungkapkan. Abbaro Nabi, telah diungkapkan hal itu oleh Nabi SAW dalam hadis Abi Yahya Suhaib ibn Sinan. Dari Abi Yahya Suhaib ibn Sinan, hadis Muslim. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusannya orang mukmin. Apa itu? Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya urusannya orang mukmin semuanya khairun, kebaikan, baik semuanya. Lalu beliau rinci, in asabat husarra syakar, jika ditimpa sarra, kesenangan, kenikmatan, syakar, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabar, dan jika asabathu menimpa seorang mukmin dharra, kesusahan, kesempitan, kesulitan, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu adalah khairan, kebaikan baginya. Walaysa zalik li ahadin illa li mu'minin, dan tidaklah hal itu ada kepada seorang kecuali hanya orang mukmin. Hadis Muslim. Kata Ibnu Mas'ud, al-iman nisfan, iman itu ada dua bagian. Al-iman nisfani, iman itu dua bagian dari hadis ini. Nisfu sabar wa nisfu syukr. Nisfan, satu bagian dari dua bagian tadi. Bagian yang pertama adalah bagian sabar, bagian yang kedua adalah syukur. Jadi al-iman, kata Abdullah ini Mas'ud, nisfan, dua bagian. Yani bagian yang pertama adalah sabar, bagian yang kedua adalah syukur. Nisfu sabri wa nisfu syukur. Dan ini Allah katakan dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat kelima. Wa fi dzalika la ayat, dan itu merupakan ayat bagi kaum yang sabarin syakur, yang bersabar, yang bersyukur kepada Allah. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang yang kalau ditimpa sarra, sarra kata Syekh Utsaimin ada dua makna. Makna yang pertama adalah nikmat diniyah. Makna yang kedua nikmat duniawiyah, sarra. nikmat diniyah seperti nikmat ilmu, nikmat beramal soleh, itu nikmat, syukuri. Atau nikmat yang kedua, sarra, kemudahan dari sisi harta, anak, harta, itu juga sarra. Orang mukmin kalau diberi nikmat ini diniyah dan duniawiyah, syakar, bersyukur. Yang kedua, barakallahu fikum, nikmat maliyah, harta, itu juga disyukuri. Nah, kalau orang mukmin diberi harta, diberi ilmu dan amal soleh, dia itu bersyukur. Namun kalau ditimpa kesempitan, kesulitan, dia bersabar. Sabar, kata Ali bin Abi Thalib, kamanzilati ra'as fil jasad, seperti kepala di jasad orang. Apa ada orang hidup tanpa kepala? Tidak ada. Sampai orang ingin jadi imam, sabar. Wa ja'ala minhum a'immah lama sabaru, kami jadikan dari mereka a'immah yahduna bi amrina lama sabaru, setelah mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, yang kedua mereka yakin. Sabar dan yakin, kata Ibnu Taimiyah, adalah tunalu wilayah, kan diperoleh wilayah, kepemimpinan, kekuasaan. Sabar kuncinya. Dari hadis ini, akhbar Rasulullah SAW annal mu'min yatadha'af ghanamah wa khairahu wa samarati a'malihi fi kulli ma yatruquhu minas sururi wal makari. Dari hadis ini, kata Senasir As-Sa'di, Nabi SAW mengkhabarkan bahwa mukmin yatadha'afu, itu berlipat ganda. Ghanamuhu, ghanmuhu, keuntungannya. Tidak pernah rugi. Keuntungan terus berlipat ganda. Dia diberi keuntungan harta, nikmat harta, semakin banyak keuntungannya dengan diamalkan. Diberi harta semakin disyukuri, semakin besar keuntungannya. Bahkan ditimpa kekurangan pun dia sabar, untung. Masa ada orang diuji kok untung? Iya, ketika dia sabar, sabar itu adalah pahalanya bi ghairi hisab, bukan beruntung. Wa samarati a'malihi, dan kebaikan-kebaikan dan buah-buah amalan yang sangat banyak, fi kulli ma yatruquhu, pada setiap yang ditempuh olehnya, minas surur, berupa kebahagiaan, wal makarih, perkara yang tidak disukai, sakit, peceklik. Sesusah apapun dia akan sadar, kalau sabar Allah akan beri pahala besar. Tapi biasanya orang kalau diuji kekurangan itu, kalau sudah urusan perut kurang sabar. Kalau perut sudah lapar, kadang orang tidak sabar menahan diri. Barakallahu fikum. Padahal ketika Nabi SAW dibagi-bagi harta, ada orang datang, masih ada yang minta. Diingatkan, siapa yang meminta, man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang minta kepada Allah jadi orang yang penyabar, diberi kesabaran. Kadang kita kurang sabar, tidak meminta kepada Allah supaya jadi jiwa yang bisa bersabar. Walaupun sudah punya masih minta-minta. Bukan aib kalau orang sudah cukup meminta-minta harta orang. Datang nanti di hari kiamat, wajah tidak ada dagingnya, tengkorak. Kurang sabar dia, tapi kesusahan. Walihada, oleh karena itulah dia itu merasa bahagia. Sebagaimana sabda Nabi didoakan, tuba liman hudiya ilal Islam. Tuba, keberuntungan besar bagi seorang yang diberi hidayah Islam. Setelah itu, wa kana 'aysuhu kafafa, kehidupannya diberi kecukupan, wa qana'a, dan dia qana'ah, rasa cukup apa yang ada. Walihada, oleh karena itulah, tajidu isnaini tatruquhuma naibah minan nawaibil khair au asyar. Oleh karena itu kau dapatkan, barakallahu fikum, dua orang yang menempuh dua jalan. Jalan orang ditimpa dengan nawaibil khair, pemberian kebaikan, atau asyar, diberi kejelekan. Karena dalam surat Al-Anfal Allah sebutkan, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Wa nabluukum, pasti kami menguji kalian, bil khair, dengan kebaikan, wasyarr, dengan kejelekan, fitnah, sebagai fitnah, ujian bagi Anda. Jadi jangan kemudian itulah enak ya, diberi harta yang cukup besar, senang hidupnya, bahagia. Belum tentu. Kata orang, cuman sawang sinawang. Punya rumah besar, ditunggoni cuman semalam. Rumahnya di setiap kota ada, setiap provinsi ada. Satu pekan berapa hari? 7 hari. Kalau dia keliling ini tidak cukup. Satu rumah satu malam, satu rumah satu malam, capek. Yang lihat aja senang dia, di mana-mana punya fasilitas, belum tentu. Barakallahu fikum. Wa nabluukum bil khair wasyarri fitnah, ujian saja. Fa yatafawatani tafawutan azima fi talaqiha. Kau dapatkan keduanya itu, terjadi perbedaan yang sangat besar dalam menghadapinya. Apa maksudnya? Wa dzalika bihasbi tafawutihima fil iman wal amali shalih. Hal itu didapati sesuai dengan kadar tingkatan iman dan amal shalih. Kalau orang mukmin yang dia beramal shalih, dihadapi segala musibah dengan sabar. Kalau ditimpa kebaikan, dihadapi dengan penuh bersyukur kepada Allah. Itu orang mukmin yang beramal soleh. Tetapi barakallahu fikum, lihatlah asal sifat manusia, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam berkeluh kesah. Halo. Idza masahu syarru jazua, kalau ditimpa kejelekan muncul keluh kesahnya. Wa idza masahul khairu manua, kalau diberi kebaikan manua, sangat-sangat kikir. Itu sifat asal manusia. Tapi Allah kecualikan, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Orang yang sholat ya orang mukmin, muslim. Tapi ingat, alladzina hum fi sholatihim daimun. Orang yang sholatnya mereka daim, terus menerus dijaga. Sholat lima waktunya dijaga, yang sunnahnya dijaga, daimun. Inilah orang yang nanti dikecualikan. Tidak kikir, tidak gampang berkeluh kesah. Sesusah apapun ngeluhnya kepada Allah Rabbul Alamin. Seberat apapun berusaha tabah menghadapinya dengan sholat, wasta'inu bisabri wassalat, mohon kepada Allah. Beda dengan orang yang tidak sholat, ngeluhnya ke dukun. Tanya dukun ini, dukun yang terkenal di Jawa mana, di sana, tanya semuanya. Persatu. Keluh kesah tambah memberatkan dirinya. Nauzubillah. Hadzal mausufu bihazainil wasfain yatalaqqa al-khair wasyarr. Bima dzakarnahu minasyukri was-sabri wa ma yattabi'uhuma. Dan perkara yang disifati dengan dua sifat tadi didapatkan dari kebaikan dan kejelekan, yaitu orang mukmin yang beriman dan beramal soleh, dia dapatkan perkara yang tidak disenangi ataupun perkara yang disenangi. Bima zakarnahu, dengan apa yang sudah disebutkan, minasyukri wa sabar, dihadapi yang pertama kalau kebaikan dengan syukur, kalau kejelekan dengan sabar. Nabi Ayub sakit. Tadinya orang kaya, anaknya banyak, hartanya banyak, ditimpa sakit habis. 18 tahun sakit. Tinggal istrinya yang merawat. Sabar. Yang sakit juga sabar, yang melawat juga sabar. Hartanya habis, anaknya habis. Sabar kok 18 tahun. Lama sekali. Ya kalau orang masih mau menengoknya, melihatnya, menjenguk, orang menjauhi, tambah sakit. Tapi gitulah orang dicintai oleh Allah. Faman radhiya falahu ridha, waman sakhita falahu sukht. Siapa yang ridho, Allah memberikan keridhaan padanya. Siapa yang tidak ridho, jengkel, Allah murka kepadanya. Oleh karena itu, sesusah apapun hendaklah dia berusaha untuk menerima ridha, sabar, ridha. Wa ma yattabi'uhuma, dan apa yang akan mengiringi keduanya. Fayahdusulahu surur wal ibtihaj, maka akan terjadi yang namanya kebahagiaan dan kegembiraan. Gembira, bahagia. Wazawal, wazawalul ham wal gham, dan akan lenyap alham, kegelisahan, gham, kegundahan, wal qalaq, qalaq itu adalah kekacauan jiwa, wal dhaik as-sadr, dada yang sempit, sumpek. Wasaqaul hayah, hidup yang celaka. Wa tatimmu lahul hayah at-thayyibah fi hadhihi ad-dar, dan akan disempurnakan baginya kehidupan yang thayyibah di dunia ini. Jadi kuncinya ini. Kalau ditimpa kebaikan, syukur. Semakin bersyukur, semakin ditambah. Kalau ditimpa kesempitan, kesulitan, sabar. Semakin besar sabarnya, semakin besar pahalanya. Ini harus diiringi. Maka hidup akan thayyibah. Nah, karena di dunia hanya dua hal. Ada orang sakit atau orang sehat. Apa ada orang setengah sehat? Setengah sehat berarti masuknya kemana? Sakit. Kalau sudah sakit, sehat. Ya, maka dihadapi semua itu dengan penuh kelapangan. Wal akhar, tapi lihat golongan yang lain. Golongan yang lain yang tidaklah diberi oleh Allah keimanan. Tidak diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala keimanan dan amal saleh. Ya talaqqa al-mahaba bi asyarrin wa batarin wa dughyanin. Namun yang lain, ya talaqqa, menghadapi kesenangan, kesusahan. Kalau kesenangan tadi, bi asyarr, dengan kejahatan. Wabator, kesombongan. Watuhian, dan melampaui batas. Ya. Dan ini sifat orang-orang yang tidak beriman, semakin diberi oleh Allah Ta'ala kesenangan, semakin jelek keadaannya, semakin sombong kepada Allah, semakin melampaui batas. Dan ini istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan berikan kepada orang yang dia itu bermaksiat, diberi harta tapi tambah-tambah bermaksiat, itu namanya sanastadrijuhum istidraj. Orang yang dia diberi oleh Allah kemudahan, kesenangan tapi tambah jelek, sombong melampaui batas, apa yang kau dapatkan? Fatan harifu akhlaqahu, akhlaquhu. Kau dapatkan orang tersebut tan harif, nyeleweng akhlaknya. Yang pertama nyeleweng perilakunya. Kama yakulul an'am. Waladina kafaru yakuluna kama yakulul an'am. Mereka makan seperti binatang. Namanya binatang. Makan. Tapi kalau manusia seperti binatang, rusak. Kal an'am balhum addol. Iya. Yatamatta kama mereka bersenang-senang di dunia. Wa yakulun, mereka makan minum tapi seperti binatang. Perilakunya kayak binatang, nauzubillah. Binatang saja kalau laki-laki jantan ngejar betina tuh. Ini jantan ngejar lawan sejenisnya. Ini sudah tidak normal. Tapi kata mereka, wah ini orang hidup senang katanya. Itu bukan senang. Semakin diberi kemudahan harta, semakin rusak perilakunya. Karena tidak ada iman. Tidak ada amal saleh. Wa yatalaqaha kama talaqaha al-baha'im. Lihat, dan dia menerima hal yang menyenangkan sebagaimana menerimanya bahaim, binatang ternak, kerbau, sapi, kambing, bahaim namanya. Bijasa'in wa hala'in, dengan rakus, jasa' dengan rakus. Rakus seberapapun telang. Wa ma zalik fa inna ghairu mustarihil qalb. Walaupun mereka mengumpulkan bersenang-senang seperti itu, tapi tidak didapati mustarihul qalb, hati yang tenang. Hatinya tidak bisa istirahat, gelisah. Akhlaknya rusak, hatinya tidak tenang. Ya. Bal masyatathu min jihatin adidah. Dan dia akan mengarah menuju ke berbagai macam arah. Dari berbagai macam arah yang merusak. Masyatat min jihati khawfihi min zawali mahbubati. Dia berjalan ke arah rasa khawatir dari hilangnya yang dia senangi. Dia sudah megang masih takut. Namanya orang cinta kepada harta, hubban jama, cintanya membabi buta. Iya. Karena cinta dijaga. Penjagaannya luar biasa kalau kepada harta. Punya harta banyak, penjaganya juga semakin kuat. Tidak ingin hilang. Hartanya disimpan di rumah. Rumah belum cukup. Pagar keliling belum cukup, kasih kawat berduri 3 meter. Belum cukup, kasih rantai berduri ada apa namanya? Listriknya. Belum cukup, ada anjingnya. Kalau perlu singa. Harta ndak ingin lari darinya. Kan anjing, singa sekalian di depan pintunya. Masya Allah. Begitu cintanya kepada harta dijaga sedemikian rupa. Itu orang-orang yang diberi harta seperti itu. tidak ingin. Dan dia tidak bisa tidur. Ada kelutrak-kelutrak. Langsung lihat apa namanya? Yang ada di sudut-sudut itu apa namanya? Kamera. Wah, ada apa itu di depan? Tidak bisa nyenyak tidur. Adapun orang mukmin yang beramal soleh nyenyak saja tidur walaupun tidak pakai bantal, itikaf tenaga. Apa yang dipikirkan? Yang dibenaknya adalah surganya Allah. Tenang dia. Walaupun tidak pakai bantal, tidak pakai kasur, tenang. Apa yang dijaga? Harta di rumah biasa-biasa saja. Sepeda biasa. Udanan ya apa-apa. Tenang dia. Harganya juga tidak seberapa. Tapi ini masya Allah, hartanya disimpan, dikerudungin, disimpan tiap macam-macam. Intinya orang yang mencintai harta tadi karena tidak didasari iman, luar biasa. Sampai rela meninggalkan agamanya kadang. Nauzubillah. Adapun kita malah berusaha menjaganya. Khawatir melakukan hal yang merusak amal kita sendiri. Sudah sholat jaga sholatnya. Jangan sampai pahalanya hilang. Bukankah Nabi mengancam man ata'arofan au kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu sholata arba'ina yauma? Siapa yang datang ke perampal dukun tanya sesuatu, ditolak sholatnya 40 hari. Bayangkan, sholat selama 40 hari. Ditolak oleh Allah pahalanya lantaran datang ke dukun paranormal. Sehingga sesusah apapun, dia akan bisa sabar. Eman-eman sholatnya. Datang ini. Itu orang mukmin, jaga. Kalau orang yang punya harta, jaganya juga sangat kuat. Kita jaga ibadah kita seharusnya lebih serius. Jaga. Ini yang menenangkan orang mukmin. Taib. Kata beliau, wa min kasratil mu'aradati nasi'a anha ghaliba. Bukan hanya itu, tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur. Bahkan orang yang dia itu hidupnya tidak didasari iman, dia akan mendapatkan kasratul mu'aradat. Banyak menghadapi mu'aradat, rintangan-rintangan an-nasi'ah anha ghaliba, yang muncul biasanya. Wa min jihati anna nufus la taqifu inda haddin. Dari satu sisi jiwa kadang tidak bisa berhenti di batasan-batasan yang Allah harus di situ memerintahkan berhenti. Fala tazalu mustauqah mutasawwiqatun li umurin ukhra. Jiwa itu rindu dengan perkara-perkara yang lain. Artinya sudah diberi satu ingin dua. Tasawwiqah li umurin ukhra, dia rindu ingin sesuatu yang lain. Diberi satu lembah ingin dua lembah. Satu diberi satu ekor ingin dua ekor. Itu manusia. Jadi tidak pernah merasa puas pada batasan cukup sulit. Kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Ini dari sisi yang lain. Wa in hasalat qad tahsulu wa qad la tahsulu. Kadang angan-angan yang terus melambung ke atas tinggi ingin mendapat yang lain, kadang dia peroleh atau kadang tidak dapat. Dia mengeluarkan modal yang besar, kadang untung, kadang rugi. Spekulasinya tinggi ini sudah, untung tidak untung. Itu aja berani. Ya sudah ada dikorbankan, siap. Kadang dapat, kadang tidak dapat. Wa in hasalat 'alal fardi wa taqdir fa huwa aidan qalaq min jihatil mazkurah. Kalaupun dia dapat 'alal fard sesuai dengan bagiannya, wa taqdir dan takdirnya untung, dia dapat lagi harta yang lebih banyak. Bahwa aidan qalaq itu juga menimbulkan kegelisahan di hatinya. Minal jihatil mazkurah, dari sisi yang disebut tadi. Artinya tidak pernah merasa tenang. Walaupun sudah dapat, dia tetap semakin besar pengorbanannya, semakin besar yang dia dapat, semakin besar pengorbanannya. Semakin besar yang dia miliki, semakin besar keinginan untuk menjaganya. Orang lain bisa tidur nyenyak, dia tidak bisa tidur nyenyak, karena hatinya tambah besar. Itulah manusia. Berbeda dengan orang beriman, beramal soleh, tenang. Sampai Umar bin Khattab ketika jadi Amirul Mukminin, ya. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab jadi pemimpin, datang utusan dari negeri kafir, munyari, mana pemimpin kalian? Dilihatnya Umar sedang tidur di masjid atau di bawah pohon, tanpa pengawal. Masalah. Utusan dari negeri kafir ini heran. Ini raja kalian, ya ini Amirul Mukminin. Entah kisahnya tidurnya di masjid sendirian atau di bawah pohon, lantai di atas tangga. Ini Amirul Mukminin, ya ini orangnya. Mungkin kaget, enggak seperti ini seharusnya Amirul Mukminin. Ya inilah Amirul Mukminin. Tenang. Karena dia punya iman. Tenang karena memiliki iman. Barakallahu fikum. Itu bedanya dengan orang yang hanya mendapatkan kenikmatan dunia, tidak memiliki iman, takut, cemas. Barakallahu fikum. Apalagi usahanya kalau haram, ganja, heroin, pengawalnya senjatanya AK berapa? Senjata semuanya. Takut barang haram, mencemaskan dirinya, kemana-mana bawa senjata. Semakin besar yang dia miliki, semakin takut, karena musuhnya sama tambah banyak. Tapi orang mukmin, barakallahu fikum, yang beramal soleh, sedikit hartanya ataupun banyak hartanya, ketika dia sabar dan bersyukur, itu menjadikan dia tenang karena dari harta yang halal. Barakallahu fikum. Insyaallah cukup. Iya. Semoga apa yang kita baca sampai pada ucapan muallif, sekalipun dia dapat ataupun tidak dapat, sesungguhnya orang yang tidak beriman tetap gelisah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.